hari terang menantikanmu. Malam-malam kau ajak berbincang, tanya apa kabarku. Pipiku merona, ku tersipu malu. Hanya mendengar hangat suaramu. Selalu hati kita satu, meski engkau jauh. Mari nikmati setiap rindu yang melagu. Ingat sayang, meski tak bertemu, indahnya merindu. Beri senyuman detak di jantungku. Malam-malam tak berbintang, berjumpa dirimu. Oh, bunyi dari rindu obati sakitnya lama.